kamera ini juga akan seperti itu? Mudah-mudahan ya. Dengan lagu Surga di bawah telapak kakimu, kita sambut ini dia penampilan dari Reza. Curan air mata bila ku terbayang betapakah besar budi ibunda berikan. Siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibu dan saudara. Hai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan membesarkan. Tiada bahagia jika tiada doa ujar restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Ummi, hati agar umfamri, ukti min awil khayali, hak muhammini, illi khattar, khir hadab, khir giz, miwa yashfi. Good. tiada bahagia jika tiada doa ucap restu. Dan wisata alam terbuka bisa menjadi alternatif bagi Anda yang penat dengan rutinitas. Seperti yang ada di Lebak, Banten ini pemirsa, sebuah air terjun bertingkat menjadi daya tarik di tengah pesona pedesaan yang masih sangat terjaga. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro Siang kali ini. Akhir kata, saya Marvin Suristio. Dan saya Ajeng Kamarati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pernah mendengar ada air terjun tingkat 3? Jika belum, Anda sepertinya harus melirik Curug Undak-Undakan di Kampung Gua Goyang Desa, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten. Dibalut suasana pedesaan yang masih asli, air terjun dengan tinggi 80 meter dan lebar 50 meter ini pun ternyata juga masih belum banyak terjamah wisatawan. Jadi mereka yang berkunjung bisa merasakan sejuknya suasana dengan bunyi khas gemericik air yang menenangkan. Ini, terus ada juga yang dari luar. Dari luar. Ada yang dari Malinci. Terus? Terus ada yang... Dari Rangkas? Dari Rangkas, ya. Oh, sering kesini juga? Iya, ada yang kesini. Kalau yang dari luar kota, di Jakarta, Bogor itu? Iya, bisa. Ada? Jakarta, ada. Pernah kesini. Bagaimana? Sudah mulai tertarik? Nah, bagi Anda yang hendak berkunjung, agar tetap berhati-hati ya, karena untuk menuju ke lokasi Curug Undak-Undakan, Anda masih harus berjalan kaki melewati jalan tanah tak beraspal. Dari Lebak, Banten, saya Frinal Putra, Metro TV.